Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali dalam pembahasan belajar akidah dari dasar yang diambil dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu ta'ala. Dan kemarin kita telah selesai membahas tentang hukum menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Dan kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di kitab ini, Al-Matlabul Ashir At-Tabarruk. Pembahasan yang ke-10 dari bab ini, yaitu tentang tabarruk atau mencari berkah. Atau yang sering diistilahkan di negeri kita dengan ngalap berkah. Ya. Pengertian dari tabarruk adalah, ya, at-tabarruku tolabul barokah. Ya. Tabarruk itu artinya mencari berkah. Apa itu berkah? Wal barokatu, berkah itu sendiri maknanya adalah as-subut. Ya, ini harusnya wawunya nggak ada ya. Al-barokatu, as-tubut. Berkah itu artinya menetap. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu unta itu barokal ba'iru. Unta itu menderum, jadi dia menetap di situ. Dodok gitu ya. Menderum itu barokal ba'iru. Dan danau itu disebut dengan birkah. Karena di situ tempat berkumpulnya air. Menetap di situ. Ya. Itu secara bahasa as-subut yaitu menetap. Wan-nama yaitu berkembang atau tumbuh. Ya. Jadi berkah juga bisa bermakna tumbuh, bukan hanya menetap namun juga tumbuh. Waziyadah dan bertambah. Ya. Jadi berkah maknanya menetap, tumbuh dan bertambah. Itu maknanya secara bahasa dan secara syariat. Berkah berarti semua jenis kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan yang baik itu kebaikan duniawi maupun akhirat yang ada pada seseorang, yang dinikmati seseorang, ya. Maka itu termasuk berkah ya secara istilah. Kemudian jenis-jenis berkah ya, anwa'ut tabarruk, jenis-jenis mencari berkah. Jadi ada mencari berkah yang dibolehkan dan ada yang tidak. Ya. Al-awwal tabarruk masyru'. Jenis yang pertama yaitu tabarruk yang disyariatkan atau yang dibolehkan oleh syariat. Ya, bahkan diperintahkan atau dianjurkan oleh syariat. At-tabarruk al-masyru' wa huwa naw'an. Ya. Tabarruk yang disyariatkan itu ada dua jenis. Dua jenis tabarruk, mencari berkah yang dibolehkan syariat. Yang pertama, barokatu atau barokatun duniawiyah. Ya, barokatu duniawiyah, yaitu berkah duniawi. Apa itu berkah duniawi? Berkah yang sifatnya duniawi, yang ada pada kehidupan dunia kita. Ya. Wa yustaratu fi barakatihi an takuna bitajribah al-zahirah al-mubashirah. Syarat supaya sesuatu itu disebut berkah secara duniawi adalah bahwasanya berkahnya itu ditetapkan berdasarkan pengalaman, tajribah. Pengalaman al-zahirah yang nyata, al-mubashirah yang langsung. Ya. Wa la yujadu makhdhurun syar'iyyun fi al-intifa' biha. Ya. Dan tidak ada larangan syar'i untuk memanfaatkannya. Ya. Tabaruknya contohnya seperti apa? Kal intifa'i bi barakati sayyarat. seperti memanfaatkan berkahnya mobil. Jadi mobil itu ada berkahnya. Kalau mobil itu lancar dipakai, ya tidak pernah mogok, ya jarang diservis. Maksudnya bukan karena malas ya, maksudnya jarang rusak, nggak rewel. Ya maka ini mobil bermanfaat, maka dia berkah, ya karena memberikan manfaat. Ya maka kita menggunakan mobil tersebut itu termasuk tabarruk. Ya, memanfaatkan mencari berkah di mobil tersebut bidzahabi wal iyab, untuk pulang pergi. Ya. Jadi dalam mobil, dalam rumah, ya, itu ada keberkahan. Ya. Dalam tunggangan, ya hewan misalnya, kuda misalnya. Kudanya enak dipakai, enggak rewel. Nah, enggak suka ngambek, ya, kenceng. Nah, itu berkah. Berkah ya. Jadi ini berkah yang sifatnya dunia. Tidak perlu dalil untuk menetapkan bahwasanya mobil ini berkah, enggak. Berarti mobilnya membawa kebaikan, mobil ini sesuatu yang bermanfaat, ya, maka dia berkah, ya. Kemudian yang kedua, barokatu diniyah. Berkah yang sifatnya diniyah atau agama. Ya, berkah yang ditetapkan oleh syariat. Wahyal barokatul lati thabatat bisyara' wa adzina syari'u at-tabarruk biha, yaitu berkah yang ditetapkan oleh syariat dan pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala asy-syari' itu mengizinkan untuk bertabarruk dengannya. Jadi memang ditetapkan bahwa ini mengandung berkah dan Allah mengizinkan untuk mengambil berkah dari situ. Ya. Nah, berkah diniyah itu ada beberapa macam. Ya, wa huwa anwa'un. Ada beberapa macam berkah-berkah akhirat atau berkah agama, ya, berkah yang sifatnya agamis. Yang pertama barokatuz zaman, yaitu berkah terkait dengan waktu, ya. Ada waktu-waktu yang berkah yang mengandung banyak kebaikan. Ya, semisal kasyahri Ramadhana, semisal bulan Ramadhan. Nabi SAW mengatakan, ya, qad ja'akum Ramadhan syahrun mubarak. Ya, Nabi mengatakan telah datang kepada kalian Ramadhan yang merupakan bulan penuh berkah. Nah, berarti bulan tersebut penuh dengan kebaikan. Amal yang dilakukan di bulan tersebut dilipat gandakan, dibesarkan kualitasnya. Ya. Kemudian juga diberikan banyak kesempatan untuk beramal di dalamnya. Ya, itu diantara bentuk keberkahan bulan Ramadan. Ya. Atau keberkahan dari sisi misalnya hari Arafah. Ya. Hari Arafah hari yang berkah. Ya, di situ kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Ya. Ini contoh-contoh beberapa berkah yang terkait dengan waktu. Ya, waktu yang mengandung keberkahan. Contohnya adalah bulan Ramadan. Kemudian barokatul makan, yaitu berkah yang terkait dengan tempat. Ya, tempat-tempat yang mengandung berkah. Kal Masjidil Haram, semisal Masjidil Haram. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, man sholla fi masjidi hadha, ya, atau siapa yang sholat di masjidku ini, ya, seperti 1000 kali sholat di masjid yang lain. Ya, berarti Masjid Nabawi itu penuh berkah. Ya, kemudian Masjid Al-Aqsa juga sama, penuh berkah. Ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, semasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, ya, ke Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Al-Aqsa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai, ya, tempat yang penuh berkah. Ya. Kemudian juga Masjid Al-Haram. Ya, barang siapa yang sholat di Masjid Al-Haram, maka setara seperti lebih baik daripada 100 ribu kali sholat di masjid-masjid yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Masjid Al-Haram adalah tempat yang berkah. Ya, jadi Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa itu tempat yang penuh berkah. Itu contoh berkah yang terkait dengan tempat. Ya. Maka kita dianjurkan juga untuk mengambil berkah di tempat tersebut. Sepertinya kita mengambil berkah di bulan Ramadan. Kemudian barokatul zawat. Yang ketiga adalah berkah yang terkait dengan zat atau fisik sesuatu. Jadi tidak hanya tempat dan juga waktu, tapi ada benda-benda tertentu atau sesuatu yang berwujud yang mempunyai berkah secara zatnya. Ya. Kabarokati zati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Semisal berkahnya zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tubuh Nabi itu secara zatnya itu berkah. Ya. Tangannya berkah, ya, kalau menyentuh itu beda dengan tangan manusia. Ya. Makanya Aisyah ketika meruqyah Nabi, Nabi Aisyah tidak mengusap dengan tangan beliau, tidak mengusap dengan tangannya Aisyah sendiri, tapi mengusap dengan tangannya Nabi rojaan barokatihi. Dalam rangka mengharap berkah tangannya Nabi. Jadi Nabi yang sakit, tapi diusapkan itu nanti dengan tangan Nabi sendiri. Ya, karena tangan Nabi berkah. Ya, tangan Nabi, kemudian rambut Nabi. Ya, apalagi air bekas wudhu Nabi. Ya, air liur Nabi. Air liur Nabi. Aili pernah waktu itu pernah sakit mata. Ya, waktu pagi hari ditanya Ali mana? Ya, lagi sakit mata ya Rasulullah. Maka suruh datang ke Nabi, kemudian Nabi meruqyah dengan memberikan ludah beliau dioleskan kepada mata Ali, dan mata Ali seketika itu langsung sembuh. Ini berkah, ya. Makanya para sahabat ketika mereka Nabi berwudu itu sudah siap-siap nampung. Ya, nampung air bekasnya. Nabi meludah itu sudah siap-siap ada yang mengambil. Ya. Karena apa? Seluruh badan Nabi itu zatnya itu berkah. Jadi bukan hanya sabda beliau, bukan hanya wejangan beliau, tapi juga betul-betul zatnya itu mengandung berkah. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Dan juga tidak hanya Nabi SAW, tapi juga para nabi yang lain. Ya, nabi-nabi selain Nabi Muhammad juga badannya juga mengandung berkah. Tapi ingat di sini, fi hayatihi, selama masa hidup beliau. Ya, makanya kalau setelah beliau wafat, tidak kita dapati mereka masih mencari berkah dengan tubuh Nabi atau dengan mungkin kuburan Nabi atau semisalnya. Ya, karena ini disebutkan fi hayatihi, di masa hidup beliau. Ya. Kemudian, ya, yang ke selanjutnya barakatul a'mal as-solihah. Ya, berkah amal soleh. Jadi amal soleh itu juga mengandung berkah. Ya. Yaitu wahuwa ayyaf'alal muslimu al-ibadati al-masyru'iyata talaban lithawabi al-mutarattab alaiha. Ya. Yaitu berkahnya amal soleh adalah ketika seorang muslim melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam rangka mendapatkan pahala yang didapatkan dengannya. Ya. Jadi pahala itu juga berkah. Ya. Pahala juga berkah. Contoh, misalu dzalika. Ayyatabarraka biqiraatil Qur'an. Ya. Contoh bertabarruk mengambil berkah dengan membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an termasuk cari berkah, ya, cari pahala. Karena berkah itu kan luas, kebaikan, termasuk juga pahala di situ. Ya. Wal 'amali bi ahkamihi, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Itu berkah. Ya, ketika Al-Qur'an memerintahkan untuk berzikir, ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Hati tenang itu adalah suatu berkah. Ya, kalau kita mengamalkan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an itu juga mengandung berkah, ya. Kadang dirasakan langsung, kadang itu berupa pahala. Fatabarruku bihi huwa ma yarju al-muslimu minal ujur ala qiraatihi lahu wa amalihi bi ahkamihi wa nahwi dzalik. Maka berkahnya, bentuk tabaruknya adalah ketika seorang muslim mengharapkan pahala dari membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Mengamalkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an itu juga termasuk cari berkah. Jadi ini beberapa jenis tabarruk al-masyru', tabarruk yang disyariatkan. Tadi apa? Mencari berkah di waktu-waktu tertentu. Ya, kalau bulan Ramadan rajin ibadah. Karena apa? Lebih berkah ibadah di situ dibandingkan di bulan lain. Gitu ya. Kalau sholat, cari Masjidil Haram. Ya, kalau bisa Masjidil Haram, ke Mekah sana. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada, tidak boleh. La tusyaddu rihal illa fi illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kemudian kita bersafar, bersusah-susah payah untuk menuju satu tempat. Kecuali ketiga masjid. Masjid hadza, wa masjid al-Aqsa, wa masjid al-Haram. Yaitu Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan Masjid Haram. Yang lain enggak boleh kita sengaja hanya untuk, wah masjid di sana berkah, enggak bisa. Jauh-jauh pergi sampai harus naik pesawat, harus naik bis, berjam-jam keluar kota untuk menuju satu masjid, enggak boleh kecuali ketiga masjid. Kenapa? Karena tiga masjid tersebut itu mengandung berkah. Ya. Ini contoh mengambil berkah dari tempat. Kemudian mengambil berkah dari zat Nabi ketika beliau masih hidup. Ya. Ketika masih hidup dan ini sudah enggak bisa kita lakukan. Ya. Dan mengambil berkah dengan amal soleh. Ini ngalap berkah yang masyru'. Kemudian yang selanjutnya, as-sani tabarrukun mamnu'. Ya, tabarrukun mamnu'. Tabarruk yang dilarang. Wa huwa anwa'un, dan itu ada beberapa macam ya tabarruk yang dilarang. Al-awwal syirkun akbar. Yang jenis yang pertama yang dilarang adalah yang sampai kepada derajat syirik besar yang mengeluarkan dari Islam. Seperti apa itu? Wa huwa an ya'taqida annal mutabarrak bihi wa wal makhluq yahibul barakah binafsihi. Ya. Yaitu ketika seorang itu meyakini bahwasanya yang dicari berkahnya itu yang mana dia adalah makhluk, dia bisa memberikan berkah dengan sendirinya. Jadi misalnya si Fulan gitu ya, Kiai Fulan. Dia meyakini bahwasanya Kiai Fulan ini punya kuasa untuk memberikan berkah. Ya, saya berikan berkah kepadamu. Ya, atau kita meyakini bahwasanya dia bisa memberikan berkah dengan sendirinya. Ya, fayubarik fil asya bidzatihi. Dan dia kemudian dan dia bisa memberikan keberkahan secara zatnya. Ya. Istiqlalan min dunillahi subhanahu wa ta'ala, dan itu dia yakini bisa memberikan sendiri tanpa campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tanpa meyakini bahwasanya berkah itu dari Allah, tapi dari dia. Dari si kiai ini misalnya. Maka ini syirik akbar. Ya. Li'anna Allah ta'ala wahdahu mujidul barakah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala semata yang bisa mewujudkan, menciptakan, menjadikan adanya satu berkah, wawahibuha, dan Allah yang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi berkah itu al-barakatu minallah. Berkah itu sepenuhnya dari Allah. Jadi kalaupun ada sesuatu yang mengandung berkah, itu karena dari Allah. Bukan sesuatu itu mempunyai berkah sendiri, menghasilkan berkah sendiri, ya, bisa memberikan berkah secara tersendiri. Waqad thabata fi sahihil Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hadits Jabir radhiyallahu anhu. Dan dalam sahih Bukhari, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, al barakatu minallah. Berkah itu dari Allah. Ya, ini jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa berkah itu dari Allah, bukan dari benda itu sendiri. Au ya'buduhu multamisan minhu al-barakah bi'ibadatihi. Atau yang bentuk yang kedua adalah dia beribadah dengannya, beribadah kepadanya, kepada makhluk ini. Karena apa? Karena ingin mengambil berkah kepada benda yang dia ibadahi ini atau orang yang dia ibadahi ini. Ya. Tujuannya ngambil berkah. Kahalil musyrikin, seperti kondisi orang-orang musyrik ma'a asnamihim. Ya, seperti orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Mereka meyakini bahwasanya kalau mereka mendekatkan diri, bersujud, berdoa kepada berhala ini akan memberikan berkah kepada mereka. Ya. Wa kasyirki qaumin nuhin, dan sebagaimana syiriknya kaumnya Nabi Nuh bi asnamihim, dengan patung-patung mereka. Ya, dalam Al-Qur'an diabadikan ya wala tadharun nawadda wala suwa'a wala yahutha wa yauqa wa nasra. Ya, janganlah kamu tinggalkan peribadatan kepada ya Yahuth, Ya'uq, Nasr, ya, nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Nah, mereka meyakini bahwasanya orang patung-patung ini, patung-patung orang ini bisa memberikan berkah dengan sendirinya. Mereka cari berkah dari dengan menyembah orang patung orang-orang saleh tersebut, ya. Wa huwa awwalu syirkin waqa'a fil ardi kana yatlubu syafa'ata minhum. Dan syirik yang pertama kali terjadi di bumi itu adalah mencari syafaat, menjadikan mereka sebagai perantara, ya, yang mana mereka itu bukanlah syafaat. Maka ini jenis yang pertama, tabarruk, dengan meyakini yang dia ambil berkah itu memberikan berkah secara zatnya, secara tersendiri, bukan dari Allah. Maka ini syirik akbar, keluar dari Islam. Ya. Jenis yang kedua, atsani syirkun asghar, tabarruk yang menjadikan pelakunya melakukan syirik kecil. Ya. Wa huwa tabarruku bima lam yarid dalilun syar'iyyun ala jawazi at-tabarruk bihi. Ya. Yaitu tabarruk dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat yang membolehkan untuk tabarruk dengannya. Ya. La bi syara' wa la bi tajribah adh-dhahirah al-mubasyirah. Ya, baik itu secara berkah secara syariat maupun berkah secara duniawi. Nah, ini ya. Kadangkala oke, ini enggak ada dalilnya, tapi saya cuma meyakini berkahnya karena yakin aja gitu. Nah, ini juga tidak boleh ya. Harus ada, kalau bukan dalil syar'i, maka paling tidak memang itu mengandung berkah secara pengalaman. Ya. Wa min babi aula ma nafati syari'atu al-barakah anhu. Ya. Maka lebih-lebih lagi adalah yang syariat itu malah menafikan bahwasanya itu bukanlah berkah. Ya. Li'annahu dhari'atun ila syirkil akbar fa'innahu ghulu. Karena itu merupakan jalan atau pintu menuju kesyirikan akbar. Fa'innahu ghulu. Dan dia merupakan bentuk berlebih-lebihan. Wal ghuluwu, ya, udwanun 'alal uluhiyah. Dan ghulu adalah, ya, bentuk melampaui batas terhadap tauhid uluhiyah. Artinya seseorang ketika ghulu kepada sesuatu, maka dia telah cacat dalam tauhid uluhiyahnya. Wali annahu ja'lu ma laisa bisababin sababan. Dan kenapa syirik kecil? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab, dia jadikan sebagai sebab. Ini sering kita ulang-ulang ya. Yang bukan sebab kok dijadikan sebagai sebab? Yang bukan sebab berkah kok dijadikan sebab berkah? Meskipun dia meyakini itu dari Allah. Ya. Dia yakin berkah itu semuanya dari Allah. Tapi dia meyakini, oh, HP ini sumber keberkahan dari Allah. Padahal bukan. Ya. Oh, dia meyakini gelas ini penuh berkah. Ya, padahal ya dari mana dalilnya? Ya, bukan sebab keberkahan. Ya, maka ini juga termasuk syirik kecil, menjadikan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya sebagai sumber berkah, padahal dia bukan sumber berkah. Itu yang kedua ya. Yang sampai pada derajat syirik kecil. Atsalits yang ketiga, atabarruk bil auliya'i wassolihin. Yaitu tabarruk dengan para wali dan orang-orang soleh. Ya. atau yang diyakini sebagai wali dan diyakini sebagai orang soleh. Ya, jadi tidak hanya wali. Kadangkala hanya sekedar diyakini sebagai wali. Kadangkala hanya diyakini sebagai orang soleh, padahal tidak. Ya. Padahal ya apa, sholat juga nggak pernah. Ya, ngakunya sholatnya kalau sholat dia di Mekah. Nah, nanti saya masuk kamar dulu, saya mau sholat di Mekah. Misalnya seperti itu. Kemudian kesehariannya juga dia kadang buka aurat. Ya, tapi orang-orang kadang karena dia mungkin keturunan, dianggap keturunan Nabi, kemudian dia wali. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi tabaruk dengan wali atau yang dianggap wali. Tabaruk kepada orang soleh atau yang dianggap orang soleh padahal bukan. Ya, ini yang ketiga. Tabaruk yang dilarang. Di sini dikatakan waradat adillatun katsirah tadullu ala masyru'iyyati tabarruki bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakatan hissiyah bi jasadihi wa syi'rihi wa 'araqihi wa thiyabihi wa ghairi dzalika. Terdapat dalil yang sangat banyak yang menunjukkan disyariatkannya tabarruk, mencari berkah pada diri Nabi. Ya. Barokah yang sifatnya memang barokah hissiyah, barokah yang fisik. Ya. Semisal dengan jasad beliau, tangan beliau, ludah beliau, keringat, kemudian apa lagi? Rambut beliau, ya. Sya'rihi, kemudian apa namanya? Arokihi, keringat beliau, ya. Tiap baju beliau dan semisalnya, itu berkah semua. Apa yang ada pada diri Nabi, apa yang nempel pada diri Nabi berupa pakaian, itu semua berkah. Ya. Ini dalilnya banyak. Tadi sudah kita sebutkan beberapa, ya. Ali sembuh, ya, dengan sebab ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan lain-lain. Amma ghairu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal auliya'i wasolihin falam yadulla dalilun syahihun yadullu ala jawazi tabarruki bi ajsadihim. Adapun selain Nabi, kalau tadi kan Nabi, kalau selain Nabi berupa para wali atau orang-orang soleh, maka tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwasanya boleh bertabarruk dengan jasad mereka, dengan tubuh mereka. Ya, jadi nggak ada namanya kemudian salaman, mencari berkah dengan zatnya, kulitnya, itu nggak ada. Orang soleh tidak ada dalilnya. Wala bi atharihim, tidak pula dengan bekas mereka. Bekas tapaknya, bekas minumnya, ataupun bekas tempat tidurnya misalnya. Ya. Pokoknya bekas-bekasnya atau jejak-jejaknya tidak ada. Walidzalika lam yarid an ahadin mimman sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minat tabi'ina annahum tabarraku bi jasadi au athari ahadin minas solihin. Maka tidak kita temukan, ya, riwayat bahwasanya para sahabat Nabi atau para tabi'in bahwasanya mereka itu kemudian bertabarruk dengan jasad atau bekasnya orang-orang yang dianggap soleh oleh mereka. Enggak ada namanya kemudian para tabi'in ngalap berkah kepada tubuhnya Abu Bakar. Enggak ada. Padahal Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Ya. Enggak ada ceritanya orang ngalap berkah dengan tubuhnya Umar. Umar orang terbaik setelah Abu Bakar. Begitu pula Utsman, begitu pula Ali. Enggak ada yang tabaruk dengan jasad mereka atau tubuh mereka. Enggak ada. Ya. Sesama sahabat yang dianggap soleh seperti Abdullah bin Mas'ud juga enggak ada beliau dia. Di apa cari berkahnya dengan salaman dengannya atau diambil keringatnya atau semisalnya. Maka jika para sahabat yang merupakan manusia yang paling soleh setelah para nabi dan rasul, maka apalagi dengan orang-orang soleh yang di bawah mereka. Karena tidak ada orang di zaman sekarang yang lebih soleh daripada mereka. Ya, tidak ada yang lebih soleh daripada para sahabat. Dan sahabat enggak ada seperti itu. Tabiin juga enggak ada yang seperti itu. Maka di zaman sekarang pun lebih-lebih lagi. Wa min dzalika, dan contoh yang lain misalnya, ya, at-tamassuh bihim. Ya, contohnya misalnya menyentuh mereka. Ya, menyentuh mereka, misalnya apa namanya, ya salaman atau ngusap-ngusap ya. Jadi udah lewat tuh langsung dipegang-pegangin gitu ya, harus diapain gitu ya misalnya. Contohnya itu, wabithiyabihim atau bajunya, ya. Ya, tapi ini kadangkala orang kita kadang kebablasan juga, baju pemain bola, ya. Pemain bola lepas baju, lempar, wah kalau dapat itu udah luar biasa banget rasanya. Seolah-olah penuh berkah kan gitu ya. Hati-hati seperti ini, ya. Meskipun dia tidak meyakini sesuatu yang aneh, tapi itu sesuatu yang tidak layak, ya. Meyakini bahwa bajunya ini, wah, dan lain sebagainya. Atau sampai motong-motong, ya, potongan bajunya disimpan, nah itu tidak ada. Ya, awi syurbi ba'da syurbihim, atau minum setelah minum mereka, setelah orang soleh itu minum. Jadi minum bekasnya. Ya, jadi misalnya ini minum, orang solehnya minum, kemudian bekasnya, oh dia cari-cari mana-mana dia minum. Ini juga contohnya, ya. Tolaban lil barokati, ya, dalam rangka cari berkahnya. Wa taqbilu kuburihim, atau mencium kuburnya. Orang soleh sudah dikubur, mati sudah dikubur, dicium-cium kuburnya. Dianggap ada berkahnya. Wa tamassuh biha, atau memegang-megang kuburannya, ya, mengusap-ngusap kuburan. Wa akhdhu turabiha tolaban lil barakah. Ya. Ya, dan juga ngambil tanahnya bahkan. Tanah biasa yang cuma di kuburan itu diambil, dia diyakini ada berkahnya, disimpan. Jadikan jimat. Nah, ini tentu sesat, ya. Kemudian wa ibadatullah 'inda quburihim tabarrukan biha, atau dia sengaja salat untuk Allah. Salat dia untuk Allah, tapi diniatkan di sisi kuburannya supaya dia, karena dia yakin kalau di sisi di samping kuburannya berkah. Dia sholatnya enggak, mungkin enggak ngadep kuburan, cuma di sampingnya. Yang penting masih di area kuburan dah. Gitu ya. Nah, ini juga termasuk cara orang-orang untuk mengambil berkah yang tentu tidak syar'i, ya. Mu'taqidan, ya, fadlat ta'abbudi lillah, dalam rangka meyakini bahwasanya itu lebih afdol, ya, indaha, ketika dia ibadah di samping kuburan. Wa nadzalika sababun, ya, liqabuli hadhihi al-ibadah, dan dia yakin, dia meyakini bahwasanya kalau ibadah saya mau diterima, saya sholatnya di samping kuburan wali ini. Ya, keyakinan sampai sejauh itu, ya, ada berkahnya kalau sholat di situ diterima, atau nyembelih di situ diterima. Walaupun lillahi ta'ala, lillah, tapi keyakinannya terhadap kubur tersebut yang bermasalah. Wasababu listijabati doa, dan juga bahkan dia meyakini kalau berdoa di dekat kuburan tersebut akan dikabulkan doanya. Dia berdoanya kepada Allah. Ya. Dan memang tidak semua peziarah kubur wali, sunan-sunan itu tidak semuanya meminta kepada kuburan. Ada yang memang dia berdoa kepada Allah. Tapi ya tadi, dia berdoa kepada Allah, tapi meyakini kalau doanya saya di samping ini, ya, itu akan dikabulkan. Ini juga tabaruk yang dilarang, ya, tidak ada dasarnya, tidak ada berkahnya. Kemudian jenis yang keempat, ya, ar-rabi', jenis yang keempat yang dilarang adalah at-tabarruk bil azman wal amakin wal asya allati lam yarid fi syara' ma yadullu ala masyru'iyyati tabarruk biha. Yang keempat adalah, yang dilarang adalah tabarruk dengan waktu-waktu tertentu, atau dengan tempat-tempat tertentu, atau dengan benda-benda tertentu yang syariat tidak menunjukkan bahwasanya itu untuk dicari berkahnya. Ya, jadi waktu, tempat, atau benda yang tidak ada dalilnya bahwa itu di apa namanya, bisa diambil berkahnya. Ya. Contohnya, kal amakin allati marra biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya, contohnya adalah tempat-tempat yang pernah dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin ada riwayat bahwa Nabi pernah melewati tempat ini. Nabi pernah ke sumur ini. Nabi pernah ke bukit ini, Nabi pernah berteduh di pohon ini misalnya. Ya, itu tempat-tempat yang memang punya sejarah. Ya, tapi syariat tidak menetapkan ya bahwa itu oh berarti ini berkah dah. Ya. Aut ta'abbud lillah fiha ittifaqan min ghairi qasdi min ghairi qasdin li dzatiha. Ya. Atau dia beribadah kepada Allah, misalnya sholat di situ atau menyembelih di situ, ya. Maka dalam rangka supaya mencari berkah dengan berada di situ, maka ini juga termasuk yang tidak boleh. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana mawjudan fi hadhil amakin waqta ta'abbudih lillahi ta'ala. Jadi alasan dia, kenapa dia sholat di situ? Karena Nabi pernah sholat di situ. Ya, karena Nabi pernah sholat di situ. Ya, bihadhil ibadah ya, dengan ibadah tersebut. Walam yarid dalilun syar'iyyun yadullu ala fadliha. Padahal tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwasanya itu ada keutamaannya, ada kelebihannya sholat di tempat tersebut. Ya. Wa min hadhil amakin, dan di antara contoh tempat-tempat yang seperti ini, tempat yang pernah dilalui Nabi atau Nabi pernah beribadah di situ, contohnya adalah Jabal Thawr, Gunung Thawr, atau yang orang kenal dengan Jabal Thur. Ya. Kadang kita nyebutnya Thur, kadang Thawr, yang artinya banteng. Ya. Jadi Jabal Thur itu adalah tempat yang pernah disinggahi Nabi SAW. Ya. Ketika beliau bersembunyi, ketika beliau dikejar oleh orang-orang Quraisy, ya, Jabal Thawr itu letaknya ke arah menjauhi Madinah sebenarnya. Justru itu adalah trik, ya, supaya Nabi itu tidak, supaya mereka itu menyangka bahwa Nabi itu langsung ke Madinah. Padahal Nabi itu ke arah menjauhi Madinah dulu ke Jabal Thawr dan sembunyi di situ sama Abu Bakar. Nah, karena Nabi pernah di situ, kemudian dianggap oh berarti kita sholat di situ. Oh, kita ngusap-ngusap situ. Ya, atau kita paling enggak apalah. Ya. Duduk di situ, zikir di situ. Ini contohnya. Kemudian waghoru Hira dan Gua Hira misalnya. Gua Hira tempat Nabi menerima wahyu pertama beliau. Ya. Itu juga banyak ya orang-orang sholat di situ. Kemudian beribadah di situ, pokoknya entah itu sholat entah itu zikir, pokoknya karena ini tempat bersejarah, Nabi pernah menerima wahyu, mereka sholat di situ. Jabal Arafat dan gunung atau bukit Arafah. Jadi Arafah itu kan padang, tapi di tengah-tengahnya itu kan ada bukit ya, yang ada apa namanya, ada tiangnya. Itu juga Nabi wukuf di sana, ya, wukuf di sana. Wal amakin allati marra biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, atau tempat-tempat yang Nabi singgah ketika beliau safar, ya pohon apalah, sumur manalah gitu ya. Wal masajid as-sab, dan masjid tujuh allati qurbal khondak, atau masjid tujuh yang di dekat parit khondak. Ya, di dekat khondak itu ada masjid as-sab, ada tujuh masjid ya. Yang kadang kalau umroh itu orang berkunjung ke situ, namun sebenarnya itu nggak ada keutamaan, ya tidak ada keutamaan apa-apa sholat di situ, ya sama dengan di Bukit Arafah juga nggak ada keutamaan sholat di situ, zikir di situ, apalagi ngusap-ngusap di situ, apalagi nulis-nulis, ya ada yang nulis-nulis nama dia ditulis di situ, ya supaya mungkin nggak tahu buat apa nulis nama di situ, ya. Macam-macam ya, nah itu biasanya ketahuan orang Indonesia. Nama-namanya ya, nama-nama Indonesia banyak di situ. Kemudian wal makan alladhi yaz'umu ba'duhum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida fihi. Atau tempat-tempat yang mereka yakini, mereka klaim, sebagian orang klaim sebagai tempat lahirnya Nabi. Maulid Nabi. Ya. Kadang ada di satu tempat dekat Masjidil Haram itu yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal ma'a annahu mukhtalafun fi makani wiladatihi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafan katsira. Padahal tempat persisnya Nabi lahir itu diperselisihkan para ulama dengan perselisihan yang cukup kuat, ya cukup banyak perselisihan mana, apakah rumah yang ini, apakah di situ. Tidak ada tempat yang pasti ini tempat kelahiran Nabi, itu enggak ada. Ya. Sehingga orang-orang seperti itu di Jabal Tsur, Jabal Nur, Gua Hiro, kemudian di Masjid yang tujuh, kemudian di mana lagi? Maulid Nabi, di tempat kelahiran Nabi yang diyakini sebagai Maulid Nabi. Ya, mereka beribadah di situ. Ya, meyakini berkahnya. Padahal itu tempat bersejarah. Tapi bukan berarti dinyatakan oleh syariat sebagai tempat yang berkah untuk beribadah. Ya, bisa dibedakan ya. Memang ada sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang beliau sengaja kadang sholat di tempat Nabi sholat. Ya. Jadi Ibnu Umar pernah tahu Nabi sholat di situ, beliau sengaja sholat di situ. Itu ada Ibnu Umar. Nah, cuman itu adalah beliau bukan karena mencari berkahnya. Beliau karena beliau itu sangat ingin mengikuti Nabi dalam segala hal. Bajunya, makanan kesukaannya, karena cinta kepada Nabi. Ya. Karena ingin betul-betul ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi. Sampai Nabi sholat di mana, dia sholat di situ. Dan sebagian yang lain mengingkari perbuatan beliau. Cuman kita bisa memberikan, dalam arti memberikan udzur atau memberikan alasan bahwasanya Ibnu Umar melakukan itu karena betul-betul cinta kepada Nabi. Ya, jadi sampai apa yang menjadi kesukaan Nabi menjadi kesukaan Ibnu Umar. Nah, ini kalau kita melakukan sesuatu karena cinta kepada Nabi maka boleh. Ya. Tapi bukan karena meyakini berkahnya tempat tersebut. Fala yajuzu lil muslim qasdu ziyarati hadhil amakin li ta'abbudi indaha. Maka tidak boleh setiap muslim, ya seorang muslim untuk sengaja mengunjungi tempat-tempat tersebut untuk beribadah di sampingnya atau di tempat tersebut. Au fawqiha bisolatin au du'ain au ghairiha. Baik itu dengan sholat atau dengan cuma berdoa di situ atau yang lainnya. Ya. Tidak boleh. Karena tidak ada keistimewaan. Kalau ada keistimewaan seperti Masjidil Haram boleh. Ya, kalau tidak ada keistimewaan, tidak ada syariat enggak menetapkan bahwa itu istimewa, enggak usah. Bahkan enggak boleh. Ya. Kama la yajuzu lil muslim mashu syai'in min hadhil amakin li talabil barakah. Ya, semisal dan sebagaimana tidak bolehnya seorang muslim mengusap-ngusap ya, tempat-tempat tersebut untuk mencari berkah, wala yushra'u ya su'udu hadhil jibal la fi ayyamil haji wala fi ghairiha. Dan tidaklah disyariatkan untuk naik gunung-gunung tersebut. Baik di musim-musim haji atau di selain musim haji, misalnya musim umroh. Ya, tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh dalam artian terlarang secara syariat, tidak. Biasanya orang itu mendaki karena ya tadi. Mencari berkah. Gitu ya. Kalau orang mau misalnya, dia hanya sekedar pengen mempelajari sejarah. Pengen tahu seperti apa. Tidak ada niat dia untuk mencari berkah itu. Dia ke sana cuma untuk lihat-lihat ya. Oh seperti ini toh. Gitu ya. Maka itu boleh. Jadi yang terlarang bukan terlarang secara zatnya untuk naik ke sana. Namun ke sana ketika niatnya untuk cari berkah. Padahal nggak ada berkah di situ. Ya. Tapi dipahami ya. Taib. Wala tamassuh bil umud alladhi fauqaha. Dan juga dilarang untuk mengusap-ngusap tiang atau monumen yang ada di atasnya, yang di Jabal Rahmah itu. Yang disebut dengan Jabal Rahmah, berarti namanya Jabal Arafat, ya, bukan Jabal Rahmah. Jabal Arafat itu kan ada tiang putih, ada apa namanya, kayak monumen putih ya, di atas Bukit Arafat itu. Nah itu banyak orang yang mengusap-ngusap, nulis nama dia dan seterusnya. Tidak boleh. Wa inna ma yushra'u al-wuqufu 'inda sakharat al-qaribah minhu in tayassara. Yang disyariatkan terkait dengan Jabal Arafat hanyalah wukuf di sana, di batu-batu di situ jika memungkinkan. Itu pun jika memungkinkan. Kenapa? Ya tadi, karena Nabi suka di situ. Dan kita berusaha mengikuti Nabi. Ya. Maka boleh wukuf atau mencari tempat wukuf di situ. Ya. Walaupun semua tempat di Arafah sah untuk wukuf. Tapi kalau orang mau cari di situ boleh. Ya. Wa illa waqafal haju fi ayyi makanin min Arafat. Dan kalau memang tidak bisa di situ, ya silahkan wukuf di tempat manapun di, yang penting masih di Arafah. Ya. Kemudian, وَكَذَلِكَ تَبَرُكْ بِبَعْبِ الْأَشْيَرِ وَبَعْبِ الْأَحْجَرِ. Begitu pula tabaruk dengan sebagian pohon dan sebagian batu. Ya. وَبَعْبِ الْأَعْمِدَهِ وَبَعْبِ الْأَبَرِ. Atau dengan tiang-tiang dan juga dengan sumur-sumur. Jadi tiang-tiang, oh ini tiang, tiang aslinya Masjid Nabawi. Ya. Tiang aslinya di zaman Utsmani. Ya. Atau dengan sumur-sumur. Ini sumur zaman Nabi. Nah, dan seterusnya itu tidak ada. Ya. Wa ba'dil uyun allati yadhunnu ba'dul 'amah anna laha fadlan. Atau sebagian mata air yang orang awam meyakini bahwasanya itu mengandung keutamaan. Ya, itu tidak ada. Ya. Imma lidhannihim anna ahadal anbiya wal awliya waqafa ala dhalikal hajar. Baik itu karena meyakini bahwasanya pernah ada nabi atau pernah ada wali yang duduk di situ, yang berhenti di situ. Ya. Cuma karena di situ sudah diyakini berkah. Awli i'tiqadihim anna nabiyyan nama tahta tilkas syajar. Atau mereka yakini bahwasanya di bawah pohon ini seorang nabi pernah tidur, misalnya Nabi Musa. Ya, ketika dia lelah, kemudian habis apa namanya nolong putri dua orang wanita di negeri Madian, kemudian lelah kan beliau sender di pohon. Oh, diyakini ini pohon yang dulu tempat nyendirnya Nabi Musa. Nah, misalnya seperti itu. Padahal ya pohon itu sudah berapa tahun yang lalu ya, ratusan tahun yang lalu sudah pasti sudah mati ya. Wala syaka anna hadzan naw' min at-tabarruki bi ayyi naw'in anwa'un tabarruk min mashin au taqbilin au ihtisalin au ghairiha mimma sabaqa dzikruhu muharramun bi ijma'i ahli al-'ilm. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya jenis yang seperti ini ya, dengan berbagai jenis, dengan berbagai caranya, yaitu dengan cara mengusap ya, mas ya, mengusap, kemudian mencium, kemudian cuci muka dengannya atau membersihkan badan dengannya atau semisalnya, maka itu muharramun, ya dia haram berdasarkan kesepakatan para ulama, yang itu enggak ada dalil bahwa itu berkah. Ya, maka haram untuk cari berkah di yang seperti itu. Wa min dzalika, dan di antaranya juga adalah at-tabarruk bi ba'dil layali wal ayami allati yuqalu innaha waqa'at fiha ahdatsun 'azimah. Dan di antara contohnya adalah tabarruk dengan malam-malam atau hari-hari yang disebutkan bahwasanya di situ terjadi peristiwa besar. Jadi malam bersejarah atau hari bersejarah. Kalailatil lati yuqalu annaha hasala fiha al-Isra wal Mi'raj. Contoh di malam yang diyakini sebagai malam Isra Mi'raj. Tanggal berapa itu yang diyakini? 27 Rajab ya. Tapi diyakini saja ya. Hanya sekedar diyakini bahwa itu malam Isra Mi'raj wa nahwi dzalika. Maka oh, Isra Mi'raj kita ibadah. Ini enggak boleh seperti ini. Tidak ada dalilnya bahwa malam Isra Mi'raj itu disyariatkan untuk ibadah tertentu atau punya keutamaan tertentu. Ya, dia punya nilai sejarah, tapi tidak punya nilai berkah tersendiri. Kemudian yang terakhir, ya, yang kelima, jenis tabarruk yang mamnu yang dilarang adalah at-tabarruk bil amakin wal asya al-fadilah ala ghairi ma warada. Yaitu bertabarruk dengan tempat-tempat atau segala sesuatu yang memang itu utama, memang itu sesuatu yang sesuatu yang utama, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Ya. Kata baruki bil azman awil amakin awil asya allati waradat nususu nususun tadullu ala fadliha au barakatiha bitakhsisiha bi ibadatin au tabarrukat muayyanah. Yaitu semisal orang bertabaruk dengan tempat atau dengan waktu atau dengan tempat atau dengan sesuatu yang dalil itu memang menyebutkan bahwa dia pun ada keutamaannya. Ya. Ada keutamaannya namun dia khususkan dengan ibadah tertentu. Ya. Jadi utama tapi ibadahnya itu apakah terkait dengan keutamaan waktu ini? Nah, ini yang dikritisi ya. Walam yarid fi syara' ma yadullu 'ala takhsisiha biha. Padahal syariat tidak menyatakan bahwasanya itu dikhususkan untuk ibadah tersebut. Ya. Ya, faqad khalafa al-masyru'. Maka dia telah menyelisihi yang disyariatkan. Wa ahdatha bid'atan laisa laha aslun fi syar'. Dan dia berarti dia telah mengada-adakan bid'ah yang tidak ada dalilnya dalam syariat. Wa dzalika kaman yakhussu lailatal qadri bi umrah. Contohnya orang yang mengkhususkan Lailatul Qadar untuk umrah. Lailatul Qadar itu malam yang istimewa, tapi ibadah apa yang diistimewakan untuk malam tersebut? Yaitu salat malam. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri untuk salat di malam Lailatul Qadar, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti itu malam yang utama, tapi berkahnya itu diambil dengan cara apa? Salat malam. Kalau orang mengkhususkan umroh, maka tidak ada dalilnya umroh di Lailatul Qadar. Ya. Tapi kalau umroh di bulan Ramadan ada. Ya, secara umum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umroh di bulan Ramadan itu seperti haji. Ya, pahalanya seperti haji. Jadi kalau untuk Lailatul Qadar maka yang disyariatkan adalah sholat, bukan umroh. Ya, paham ya? Jadi ibadah khususnya ini berkahnya ini diraih dengan ibadah tersebut. Gitu ya, bukan dengan ibadah-ibadah yang lain. Atau wakaman yatabarrok bijudronil Ka'bah, atau orang yang mengambil berkah dengan dinding-dinding Ka'bah. Bitaqbiliha au mashiha wa nahwi dzalika, dengan cara menciumnya atau mengusap-usapnya. Perhatikan di sini. Ka'bah itu berkah ketika diusap sesuai dengan syariat. Mana yang diusap? Dari empat dinding tersebut yang diusap hanya satu, yaitu rukun Yamani. Ya, ada empat rukun, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Yang diminta untuk diusap itu cuma rukun Yamani. Maka ketika kita mengusap rukun Yamani ya dalam tawaf itu, itulah yang berkahnya terambil. Itu tabaruk yang benar. Tapi kalau selain rukun Yamani, rukun Syami dia usap, rukun Iraqi dia usap, maka tidak ada berkahnya. Jadi berkah itu didapat dengan ibadah yang memang dicontohkan Nabi. Bukan dengan yang, bukan kemudian oh kalau rukun Yamani berkah berarti rukun yang lain, pojok-pojok Ka'bah yang lain berkah. Nah, tidak seperti itu caranya. Tidak bisa dikiaskan. Kalau Nabi cuma mengusap rukun Yamani, ya sudah rukun Yamani saja. Ya, seperti itu. Mencium juga sama. Yang dicium cuma rukun Hajar Aswad. Tidak ada rukun Yamani dicium, tidak ada. Ya. Kalau, wah, karena saya nggak bisa nyium Hajar Aswad, saya nyium rukun Yamani. Tidak. Rukun Yamani hanya diusap. Itu contohnya. Jadi, berkah itu didapatkan dengan ibadah yang memang disyariatkan untuk itu. Bukan dengan dikiaskan, oh, kalau nggak bisa ngusap, cium, atau apa, dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir ini adalah, as-sadis wa huwa masabatat al-barakatu fihi, walakin mana'ati syari'atu at-tabarruk bihi minhu kas-sariqah. Yaitu sesuatu yang ditetapkan berkahnya. Ya. Ditetapkan berkahnya, namun syariat melarang untuk bertabaruk dengannya, semisal sariqah, yaitu pencurian. Ini saya kurang paham. Ya. Saya juga setelah mendengarkan syarahnya dari Syekh Usman Al-Khamis juga, beliau juga tidak faham maksud dari poin yang ke-6 ini, dan ini juga tidak ada di Matan Khulasafil Aqidah, yang buku yang satunya yang merupakan ringkasan ini juga tidak ada. Jadi mungkin yang ini tidak bisa saya jelaskan. Kita cukup sampai di yang poin yang ke-5 ya. Barangkali demikian yang bisa kita bahas pada sore hari ini terkait dengan tabarruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keberkahan dimanapun kita berada ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jika orang menziarahi makam wali, katanya di sana mendoakan, tapi di sisi lain ngalap berkah. Apakah termasuk perbuatan syirik atau bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Ya, dibilangnya di kesana untuk mendoakan. Ya, memang boleh jadi dia mendoakan, ya, karena biasanya dia membawa doa-doa, ya, kemudian minta supaya wali ini diampuni, dirahmati, ya, betul dia mendoakan. Tapi di samping itu dia ngalap berkah. Dia meyakini bahwasanya dengan mendoakan wali ini di kuburnya langsung, dia akan mendapatkan berkahnya. Ya, ini yang menjadi syirik kecil, ya. Selama bukan dia meminta langsung kepada wali tersebut, meminta hajat kepada wali tersebut, maka ini jatuhnya adalah syirik kecil, yaitu meyakini berkah pada sesuatu yang tidak dinyatakan berkah oleh syariat. Syariat tidak menyatakan bahwa itu berkah, tapi dia yakini bahwa itu berkah. Nah, ini menjadi syirik kecil karena meyakini sebab yang bukan sebabnya. Namun kita belum boleh menghukumi syirik akbar karena memang dia tidak meyakini bahwa berkah itu dari kuburannya dia langsung, ya, dan juga dia tidak meminta kepada si wali ini langsung, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, Ustadz, apakah dibolehkan tradisi mengantar jamaah haji atau umroh sampai ke lokasi keberangkatan dengan maksud dan tujuan ngalap berkah kepada orang yang mau pergi ke tanah suci, Ustadz? Ya, sama, ini tidak ada dasarnya, ya. Kalau tujuannya ngalap berkah, maka ini tidak ada dasarnya, enggak ada berkahnya. Ya. Kalau mau mencari berkah, carilah berkah misalnya karena itu adalah suatu amal soleh misalnya. Ya, misalnya katakanlah mengantar jamaah haji dengan niat misalnya yang bisa diniatkan sebagai amal soleh, ya. Misalnya menyenangkan hatinya, ya. Kalau diantar kan senang, ya. Diantar banyak orang itu dia senang, ya. Maka ketika kita niatkan sebagai amal soleh, ya, menyenangkan hati orang, maka jadilah dia berkah. Berkahnya apa? Bukan berkah dari orangnya, bukan berkah dari yang berangkat, berkah karena kita melakukan amal soleh. Barokatu ala amal as-soleh. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan meyakini bahwasanya nganter itu ada berkahnya, enggak. Amal solehnya yang kita lakukan. Kalau memang itu amal soleh, itu berkah karena mendapatkan pahala. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai meyakini dengan keyakinan-keyakinan bahwasanya ini ada berkahnya dan seterusnya. Ya, niatkan saja itu untuk apa? Kalau dia saudara niatkan untuk silaturahim, ya supaya dia senang. Kalau dia tetangga, ya niatkan berbuat baik kepada tetangga, ya kan? Kalau dia adalah teman kerja, ya berbuat baik ke sesama. Ini sudah merupakan bentuk kebaikan yang merupakan amal soleh yang mengandung berkah. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, Ustadz, keluarga suami, terutama mertua, sangat kental dengan budaya ngalap berkah. Dimanapun, kapanpun, di luar syariat, banyak diyakini sebagai tempat, waktu ngalap berkah. Yang dijelaskan Ustadz tadi, yang di luar syariat itu mereka yakini berkah. Sangat jauh dari syariat dan sunnah. Seringkali saya ingatkan melalui sikap atau perkataan, tapi saya malah dimusuhi, Ustaz, dianggap aneh, dan lain-lain. Ya. Karena sering bertentangan dengan keyakinan mereka, saya dimusuhi, begitu pun suami karena harus taat pada ibunya, jadi terpengaruh lagi dengan kepercayaan turun-temurun. Bagaimana, ya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya. Ada sebuah kisah, ya, yang menunjukkan bahwasanya, mungkin belum kami sebutkan tadi, ya, dalil bahwasanya tempat bersejarah itu tidak kemudian mengharuskan adanya berkah di situ. Contohnya adalah Bai'atur Ridwan. Syajaratur Ridwan, maaf ya. Syajaratur Ridwan itu pohon tempat terjadinya Bai'atur Ridwan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ada bai'at namanya Bai'atur Ridwan yang dilakukan di bawah pohon. Ya, sehingga pohon disebut baiatur apa sajaratur ridwan atau pohon tempat terjadinya baiat ridwan. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang itu sholat di situ sengaja. Ya, dia bukan menyembah pohonnya, tapi dia meyakini, orang-orang ini meyakini berkahnya kalau sholat di pohon tersebut. Maka kemudian Umar berinisiatif untuk menebang pohon tersebut. Tujuannya apa? Supaya orang tidak meyakini bahwasanya itu mengandung berkah. Supaya tidak kejauhan nanti, jangan-jangan nanti lama-lama tawaf di situ, nah, repot, ya kan? Lama-lama nanti diusap-usap lagi. Padahal penyimpangannya baru sekedar sholat di situ, belum ngusap-ngusap juga enggak, ya, baru sholat di situ. Tapi Umar sudah melihat gelagat ini adalah calon-calon nanti orang itu akan hulu, meyakini tempat tersebut berkah, padahal enggak berkah. Walaupun disebutkan dalam Al-Quran, tempat bersejarah, tapi tidak berkah. Maka bisa kita jadi, berikan dalil tersebut, nanti bisa dicari, ya, kisah Umar menebang pohon Baitur Ridwan itu bisa jadikan ibroh, ya, ditunjukkan bahwasanya ini loh, ini tempat bersejarah saja Umar itu enggak mau. Ini dijadikan sebagai tempat ngalah berkah, enggak mau Umar bin Khattab. Hadisnya sahih, kisahnya sahih, ya. Dilakukan oleh Ibnu Waddah. Sahih. Jadi bisa itu dijadikan sebagai suatu penguat bahwasanya ini dalil bahwasanya tempat-tempat tersebut, tempat itu kalau mau ada berkahnya itu harus ada dalilnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, bersabar. Ya, ketika menasihati kerabat, bahkan orang tua itu harus sabar. Karena jangan sampai kemudian malah menjadikan mereka lari. Karena kita nggak sabar, kita keras. Ya. Kita sabar aja, kita sampaikan dengan lembut, dengan dalil, dengan cara yang bisa mereka terima. Misalnya dengan, saya kok baca kok seperti ini ya, gitu ya. Kok ini kok ada artikel bagus ya, gitu ya. Kita jangan terkesan menggurui, tapi kita terkesan sharing, sharing, saya kok punya artikel seperti ini, gitu ya. Kadangkala orang itu nggak suka bukan karena dalilnya, tapi karena mungkin dianggap, loh kok anak kecil menggurui saya, seperti itu. Jadi mungkin sabar dan coba perbaiki caranya, dan juga bisa menggunakan kisah tadi sebagai salah satu dalil, bahwasanya tempat-tempat itu, kalau mau ada berkahnya itu harus ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Apaan bertanya di luar tema, Ustaz, apakah di dalam sholat dua rakaat seperti sholat Jumat dan sholat subuh kita dianjurkan juga membaca doa empat perlindungan, jazakallahu khairan? Ya, perintah tersebut umum bagi orang yang bertasyahud. Ya, kita tahiyat, kemudian dia tasyahud, ya, maka dia memohon perlindungan dari empat hal. Jadi yang saya tahu dalilnya umum, tidak membatasi sholat empat rakaat. Ya, kalau dalilnya umum tidak ada pengkhususan, maka berlaku baik itu sholat dua rakaat maupun empat rakaat. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.